Adapun pertanyaan yang terkait dengan hal ini, bagaimana cara membatasi seorang anak di mana pada zaman ini telah banyak HP Android? Apa boleh, bolehkah melarang? Sewa mutlak. Iya. Oh, bolehkah melarang secara mutlak? Yang jelas secara asal hukum peralatan peragam itu kan boleh ya, secara asal. Secara asal boleh. Tetapi kalau nanti itu dipakai untuk apa hal-hal yang kurang yang menyelisih syariat, ini yang tidak boleh. Ketika kita tahu anak-anak kita kita pegang barang-barang tersebut, fasilitas tersebut, itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, itu hindarkan anak-anak kita dengan nasihat, dihindarkan, kemudian dipahamkan, maksudnya dipahamkan belum waktunya atau bagaimana, nanti insya Allah kalau sudah waktunya Abah kasih. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, selain dinasihati untuk menghindari, coba dicarikan gantinya, diganti apa kok yang lebih yang mirip dengannya, yang menurut dia asik sesuai dengan hobinya. Nah ini pentingnya ketika kita bisa memahami karakter si anak, kejiwaan si anak itu, kita kan sedikit banyak akan bisa menyelami hobinya anak ini apa. Sehingga ketika minta hal-hal seperti ini dan dikhawatirkan madarat yang besar, kita bisa mengalihkannya kepada hal-hal lain. Kalau pelarangan secara mutlak dalam maksud apa? Mutlak tak boleh beli, itu ya. Jual beli itu boleh, masuk hati itu boleh, secara asal boleh. Cuma ketika dikhawatirkan madarat yang besar dari pemakaian tersebut terhadap anak-anak kita, ini yang perlu dihindari. Kita perlu menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal tersebut. Tapi kalau bisa memakai fasilitas tersebut dengan baik, bahkan bisa mendukung pelajar ilmiah belajar dan upaya ilmiahnya dia, itu bagus. Ini kalau bisa, kalau bisa sambut seperti itu. Cuma terkadang kebiasaan anak-anak kita kan lebih mudah terbawa kepada hal-hal yang negatif. Jadi tadi caranya ya dihindarkan, dipahamkan, dinasihati. Selain itu dengan langkah dicarikan ganti yang mirip dengan itu tapi menarik baginya. Apalagi kalau anak tersebut alhamdulillah hobinya membaca, belikan kita baca, diajak baca bareng atau abangnya minta, nah abi dengan dengar. Tombak. Coba katakan. Kasih kitab yang lain, hari yang lain, sehingga tumbuh hobinya makin kuat untuk membaca. Seperti itu. Ataupun terkait pertanyaan yang nah, ada kaitannya dengan zaman tadi, sudah saya sampaikan sebagiannya. Terkait tempat yang bisa dijadikan untuk belajar ke sana, untuk saat ini, dalam kondisi saat ini, entah karena fitnah, entah karena peperangan ini, pemerintah sendiri, walau alam sudah mencabut travel warning-nya atau belum, karena belum tahu. Dulu masih ada travel warning, sehingga tidak boleh berangkat ke sana. Dan dari sisi fitnahnya itu lagi apa berkobar besar-besaran dan seperti itu. Jadi kemakmur pun tidak disarankan, kemudian kafir juga tidak disarankan oleh masyarakat kita. Kalaupun nanti ada, itu kemungkinan besar yaitu yang diadzan, yang diampu oleh masyarakat adzan seperti Syekh Abdul Abbas Yasin. Kemudian Abbas Yona, ya Abbas Yona, Abi Ammar, dulu sempat kita ketemu di Makbar, beliau berdua. Kemudian si Ali Hudaybi, yang tadi kita sebutkan, itu katanya belum membangun markas di kota Aden, di Masjid Agung namanya. Kalau yang pernah serius, insya Allah seperti Abu Hasim, nah, bisa cerita insya Allah Masjid Sahabah itu di mana. Ada yang di belakang Ustaz Sabina Ustaz Hadid, bisa cerita Masjid Sahabah di mana. Kalau pertanyaan yang lain sudah ada jawabannya tadi terkait dengan Yaman. Adapun terkait dengan sholat menggunakan kartu yang ada pewangi yang bercampur alkohol, terkait alkohol sendiri di, ada perbedaan pewangi ada perbedaan, dan yang sempat menemukan si Al-Bani itu mengatakan alkohol itu umul kobar induk dari kejelekan, berbagai kejelekan, dan seperti yang anak seingat anak Asadidah juga telah membahasnya di dalam majalah syariah, iya kan? Dalam majalah syariah terkait minyak wangi yang ada campuran alkohol. Anak tidak ingat secara persis pak nama saya walau ta'ala yang suap, tetapi yang anak sarankan itu anda merujuk ke jawaban dari asalidah kita di majalah syariah tersebut. Insya Allah jawaban tersebut berdasarkan penelitian dari berbagai dalil adillah dan berbagai kalam ulama. Dan anak cuma yang anak ingat itu tadi kalamnya selalu bani umur kebaik atau umur kebaik. Jadi anak tidak bisa memberikan jawaban yang lebih. Yang anak sarankan mungkin bisa bertanya kepada asatidah yang lain atau kembali kepada pembahasan asatidah kita yang telah dituangkan di dalam majelis syariah Jazakumullah Khairan. Mungkin ini. Adapun ini pertanyaan tentang kapan anak itu diberikan HP, sudah ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, yang pertama tadi, yaitu ketika kita lihat anak kita sudah pantas dan ketika kita beri itu tidak mengantarkannya kepada madorot. Ketika kita beri tidak mengantarkannya kepada madorot, artinya kita memandang anak kita sudah bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, maka kita berikan. Tetapi juga perlu diukur apa kebutuhannya, apa kebutuhan anak tersebut diberi. Misalnya kalau anak masih belajar, asalnya untuk SMS atau telepon pakai yang punya mahal, ya kita nggak perlu biaya mengeluarkan uang untuk membelikan HP, dan anak-anak kita tidak tersibukkan dengan HP dari belajarnya. Jadi bisa fokus kalau anak-anak kita masih belajar. Adapun kalau anak-anak kita sudah bekerja, ya itu mungkin kebutuhan kerja untuk bisnis berhubungan dengan kemari. Maksudnya kecil kan kadang ada yang sudah kerja, misalnya seperti itu dihubungin. Si anak kan barang ini kesana, dia apa gitu. Yang jelas sesuai dengan kebutuhan, kemudian diukur apakah sudah bisa memanfaatkannya dengan baik atau belum. Itu. Itu akan menjadi rasa bentuk rasa kasih sayang ketika tepat. Kalau kurang tepat ya bisa menyebabkan anak terjerumus. Makanya ya kita perlu hati-hati di ukur kebutuhannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah ini mungkin ini tanggian untuk adik-adik, entah di sini atau dimanapun. Apakah dibenarkan secara syariat ketika orang-orang tua tiduran di masjid setelah taklim anak-anak berjalan lewat di atas kepala orang-orang yang tiduran tadi. Kepala-kepala orang yang tiduran tadi. Nah, di atas kepala itu maksudnya apa? Melangkai kepala atau di sebelahnya gitu? Hah? Misalnya tiduran begini, melangkai begini atau di atasnya begini? Masih di atasnya, tapi menjak landai gitu. Mendekati kepala gitu harusnya. Ya, sebaiknya sih tidak dilakukan seperti itu. Membabi adab, ajar iya, adik-adik kita. Ketika kita melihat bapak-bapak, apalagi yang sudah putih, seperti bapak yang dari seperti itu, yang ada tembok itu. Bapak yang dari tembok, alhamdulillah. Saya lagi rebahan, capek, tubuhnya capek, rebahan. Mau lewat, ya lebih baik memilih yang lewat apa? Langkah yang dekat kaki, kaki beliau. Jangan yang dekat kepala. Enggak menjaga adab petang santun kita. Ya. Apalagi kalau di jauh sana, di seberang sana mungkin ada jalan yang lain. Ya. Ini enggak apa-apa lewat sedikit ke kanan. Biar lebih sopan. Ya. Ya gitu untuk adik-adik. Nah, mungkin juga sekaligus untuk bapak-bapak yang tiduran mencari posisi yang tidak mengkhawatirkan. Misalnya tidurannya mata tembok, ya kan? Mata tembok dan kepala didekatkan dengan tembok. Sehingga yang sebelah sini kakinya. Ya. Juga ada solusi dari bapak-bapaknya, juga solusi dari anak-anaknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Dan mungkin jawaban-jawaban anak ini ada yang lebih baik jawabannya dari apa dari kita yang lain. Ini tokoh dulu antum bertanya kepada beliau. Insya Allah pengalaman jawaban beliau, ilmu beliau lebih luas. Dan insya Allah jawaban beliau akan pasti menenteramkan hati-hati kita. Wallahu ta'ala mustahab. Tadinya anak berencana untuk membacakan kisah-kisah untuk ibu-ibu para sahabat bagaimana mendidik anak mereka sampai berhasil, tapi keterbatasan soal waktu telah panjang begini, anak yakin antum capek dan anak juga capek. Demikian, mungkin di lain waktu ustaz-ustaz kita yang ada di sini, Abu Hatim atau Usman, Kaya dan sebagainya yang ada di sini, katedral bisa membacakan hal tersebut sebagai ibrah. Ibrah bagaimana ummahat, sahabat, tabi'in, salaf itu mendidik anak-anak mereka. Bahkan ada juga cerita bagaimana Ibu Nasir Bengal itu mendidik beliau. Al-Imam ini sah. Rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam sa'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum kalau terlalu panjang atau kurang berkenan, ada ucapan yang keliru mohon diluruskan, atau ada ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran.